tangisan seseorang terhadap apa yang pernah dilakukan. Dari Ibrahim bin Al-Harith, ia berkata, ada seseorang yang sering menangis. Ketika ditanyakan kepadanya tentang hal itu, ia menjawab, aku menangis karena teringat apa yang telah aku lakukan terhadap diriku ketika aku tidak merasa malu terhadap zat yang senantiasa menyaksikanku, padahal dialah yang berwenang untuk mengazabku. Tapi dia menundaku hingga hari pembalasan yang tiada henti, dan menundaku hingga penyesalan yang tiada akhir. Demi Allah, seandainya aku diberi pilihan, manakah yang lebih kamu sukai? Kamu dihisab, kemudian kamu diperintahkan untuk menuju surga, atau dikatakan kepadamu, jadilah tanah. Niscaya, aku memilih menjadi tanah. Karena sedemikian malunya kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, yang membalas keburukan dan pengingkaran dengan kebaikan dan kemurahan. Maha suci Engkau, wahai Rabbku, betapa mulia dan kasih sayangnya Engkau.